وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk hadir di masjid yang mulia ini guna berzikir dan menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu bagian dari zikir, bahkan termasuk zikir yang agung. Karena itu majelis-majelis ilmu disebut dengan majelis zikir, dan para ulama disebut sebagai ahlu zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, yaitu para ulama, kalau memang kalian tidak mengetahui. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan anugerahnya. Dan di antara nikmat tersebut adalah keberadaan kita di bulan yang agung ini, bulan Ramadan. Dan ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap muslim dan muslimah yang menginjakkan kakinya di bulan ini, menatap keindahan dan keagungan bulan yang penuh dengan berkah ini, serta menyaksikan kaum muslimin dan muslimat menjalankan berbagai aktivitas ibadahnya di dalam bulan yang mulia ini. Karena puasa adalah salah satu dari syiar Islam yang agung, simbol Islam yang sangat besar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisawm fainahu la mithla lahu. Hendaknya kalian berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Iya. Kalimat tidak ada yang semisal dengannya adalah kata yang umum berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah maupun yang lainnya. Tidak ada yang semisal dengan puasa. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan kehidupan dan waktu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik yang pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Sebagai suatu Ramadan yang menjadikan Ramadan-Ramadan yang akan datangnya sebagai hal yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan kepada kita semua pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ilmu agar kita mudah memahami syariatnya yang agung. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca pembahasan kitab siam dari kitab Al-Ghaya wa Taqrib yang lebih masyhur disebut dengan nama Matan Abu Syuja. Pembahasan kitab siam kita khususkan di sini dan kita baca dari fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dimaklumi bahwa keberadaan seorang muslim dan muslimah di dalam menjalankan ibadah dengan mengilmui segala sudut di dalam ibadah itu secara detail pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada diri muslim dan muslimah tersebut. Pengaruh di dalam meningkatkan kualitas ibadah, suatu pengaruh di dalam meningkatkan pahala di dalam ibadah, suatu pengaruh di dalam mengambil manfaat dari ibadah tersebut. Dan ini kaidah secara umum berlaku pada segala pintu-pintu ibadah. Karena ibadah itu disyaratkan di dalamnya dua syarat asasi. Yang pertama disyaratkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah. Karena ibadah apapun tidak akan diterima kecuali bila disertai dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Maka disebut di dalam ayat perintah untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syarat diterimanya ibadah. Dan syarat yang kedua, ibadah tersebut harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu di ayat yang saya bacakan tadi dikatakan wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Karena agama ini dasarnya adalah perintah dari Allah. Wahyu dari Allah. Bukan adat istiadat, bukan pula kebiasaan, bukan pula warisan leluhur dan nenek moyang, tetapi dia adalah syariat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita. Dan hingga hari ini kaum muslimin merasakan anugerah dari nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita wajib dalam setiap ibadah menegakkan ibadah itu sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa hal ini tidak akan diterima ibadah tersebut. Rasulullah mengingatkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini, di dalam agama kami ini, sesuatu yang bukan darinya, maka hal tersebut adalah tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Jadi ini dua syarat ibadah diterima. Dan dimaklumi bahwa mengerjakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terlaksana tanpa seseorang itu mempelajari ilmu agama, mendalami ibadah yang akan dia jalankan. Iya. Demikian pula seorang menjalankan puasa. Dia ingin menjalankan puasa, ibadah yang agung ini, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kesempurnaan hal tersebut adalah dengan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Iya. Bahkan keikhlasan juga perlu ilmu di dalamnya. Karena itu para ulama berbicara tentang ilmu akidah, berbicara tentang keikhlasan dan bagaimana cara memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perlu ilmu di dalamnya. Semakin kuat ilmu agama seseorang, maka dia akan semakin mampu untuk mendidik dirinya lebih ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Sufyan ats-Tsauri dan selainnya dari as-salaf, kata beliau, kami dulu menuntut ilmu, wa ma lana kabiru niyyah. Kami dulu menuntut ilmu, di awal kali menuntut ilmu, kami tidak mempunyai niat yang besar karena Allah menuntut ilmu. Ya. Mungkin mereka menuntut ilmu di waktu itu karena dilihat orang-orang yang berilmu lebih banyak dihormati oleh manusia, atau mungkin di masa mereka kebanyakan manusia menuntut ilmu dan orang yang tidak belajar ilmu tercela di tengah manusia. Jadi mereka masuk kadang dengan sebagian niat ini. Tapi kata Sufyan ats-Tsauri, ternyata setelah kami menuntut ilmu, ilmu tersebut tidak ingin dituntut kecuali dengan keikhlasan. Maka kami pun mengikhlaskan niat di dalamnya. Kami pun mengikhlaskan niat di dalamnya. Karena itu, sekali lagi, mempelajari ibadah yang akan kita kerjakan, ini adalah suatu tugas dan kewajiban seorang muslim dan muslimah. Iya. Pengaruh di dalam mempelajari yang mengilmui ibadah yang akan dikerjakan sangatlah besar. Sangatlah besar. Iya. Dan ini yang membedakan kualitas ibadah dan yang membedakan pahala di dalam ibadah tersebut. Sebagian as-salaf ada yang berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak mendahului kalian dengan banyaknya salat dia, dengan banyaknya puasanya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Dari ilmu dan keimanan, inilah yang menyebabkan ibadah beliau lebih besar daripada yang lainnya. Iya. Kalau dihitung dari ibadah, Abu Bakar As-Siddiq sholat. Para sahabat yang lain juga sholat. Beliau berpuasa, sahabat yang lain juga berpuasa. Beliau berjihad, sahabat yang lain juga berjihad. Amalan-amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar dilakukan oleh sahabat yang lain. Apa yang membedakan? Disinilah letak pemahaman di dalam agama. ya, keilmuan, keyakinan. Ini yang membedakan pahala. Karena itu jalan para sahabat secara umum lebih kuat daripada jalan orang-orang yang datang setelahnya. Karena dari sisi keimanan dan keilmuan mereka lebih kuat daripada siapa yang datang setelahnya. Iya. Maka umat yang datang setelah para sahabat, apapun amalan yang mereka lakukan, para sahabat lebih utama daripada mereka. Lebih utama daripada mereka. Itu yang digambarkan oleh seorang penyair di dalam satu bait syair. Mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Bagaimana cara saya mendapatkan gaya berjalanmu yang indah itu? Iya. Engkau berjalan santai tetapi tibanya paling awal. Dan ini fikih banyak orang yang tidak memahami. Ya, kalau di kehidupan biasa seorang ingin ibarat orang yang berlomba ke suatu tujuan karena harus berjalan cepat supaya bisa sampai ke tujuan itu. Agar supaya finishnya paling depan. Iya. Tapi ternyata sebagian dari ulama berjalannya santai. Namun di finishnya mereka paling dahulu. Paling dahulu. Inilah fikih di dalam agama. Dan inilah yang membedakan orang yang mempelajari ilmu dan orang yang tidak mempelajari ilmu. Kapan dia mempelajari ilmu agama dengan benar, memahami fikih dalam sebuah ibadah sesuai dengan tuntunan dan syariat, maka kualitas dari ibadahnya dan pahala di dalam ibadah tersebut akan lebih daripada orang yang tidak mempelajarinya. Iya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini. Insyaallah taala kita akan mengkaji pembahasan kitab siam. Pembahasan kitab siam dari fikih matan Abu Syuja Al-Asbahani rahimahullahu taala. Baik, untuk meringkas waktu, saya akan mulai membaca buku ini dan saya akan menguraikan kalimat per kalimat yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan tentunya ada seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa terbahas di sini oleh penulis. Insyaallah taala di sela-sela penjelasan nanti saya akan terangkan beberapa hal yang lainnya dan mungkin bisa dilengkapi insyaallah taala dengan sesi tanya jawab yang akan dibuka nanti di akhir pelajaran. Baik, berkata Imam Abu Syuja rahimahullahu taala, kitab as-siyam. Kitab as-siyam. As-siyam secara bahasa, puasa secara bahasa dalam bahasa Arab itu artinya al-imsak. Bermana menahan. Bermana menahan. Dan ini penggunaan secara bahasa digunakan di dalam Al-Quran. Iya. Digunakan pula di dalam hadith. Dan digunakan di dalam ucapan orang-orang Arab. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman menjelaskan perintah kepada Maryam. Wa imma tarayanna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Apabila engkau melihat seorang dari manusia wahai Maryam, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya saya bernadar kepada Allah dengan sebuah saum, dengan sebuah puasa. Ya, puasa di sini dengan makna bahasa menahan. Bagaimana bentuk penahanan yang dilakukan di dalam syariat mereka? Falan ukallima al-yawma insiya. Pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Ya. Di syariat Nabi Zakaria alaihi salam, mereka kalau melakukan puasa, mereka tidak berbicara dengan manusia. Iya. Dan dimaklumi bahwa syariat puasa ini syariat bukan hanya berada di tengah umat Islam saja, tapi dia adalah syariat yang sudah berada di umat-umat sebelum umat Islam. Iya. Dan ini menunjukkan keagungan dan kebesaran syariat puasa ini. Dan insyaallah taala saya akan terangkan lebih lanjut tentang hal ini di pembahasan kewajiban puasa. Baik, jadi secara bahasa puasa itu artinya apa? Al-imsak, menahan. Adapun secara istilah dalam definisi syarak, puasa adalah imsakun makhsus min syakhsin makhsus fi waqtin makhsus bi syara'ita makhsusah. Iya. Puasa adalah penahanan khusus. Menahan banyak bentuknya. Tapi yang ditahan di dalam puasa adalah hal-hal yang khusus. Sebagaimana yang akan diuraikan, apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam puasa. Min syakhsin makhsus. Dan puasa ini dilakukan oleh orang yang khusus. Karena tidak setiap orang, tidak semua orang diwajibkan melakukan puasa. Iya. Puasa itu diwajibkan apabila terpenuhi beberapa syarat. Dan ini insyaAllah ta'ala akan saya terangkan nanti. Di waktu makhsus, pada waktu tertentu. Jadi pelaksanaan puasa bukan di segala waktu. Iya. Kalau puasa Ramadan, dia di bulan Ramadan. Dan waktu pelaksanaan puasa itu sendiri, dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Bukan di segala waktu berpuasa. Ada waktunya. Bisyara'ita makhsusah. Dengan syarat-syarat yang khusus pula. Iya. Ini yang dimaksud dengan puasa. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa syara'itu wujubi shaumi arba'atu asya'. Kata beliau, dan syarat kewajiban puasa ada empat perkara. Iya. Sekarang beliau masuk menjelaskan tentang syarat-syarat kewajiban puasa. Dan syarat kewajiban puasa ini ada empat. Sebelum saya uraikan empat syarat yang disebut oleh penulis, perlu saya terangkan bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Perhatikan ayat yang agung ini. Ini di bulan Ramadan, mungkin hampir setiap hari kita dengarkan. Tapi yang menjadi masalah, mengambil pelajaran dari fikih ayat, jarang orang yang mampu untuk melakukannya. Dan jarang yang merenunginya. Saya ingin menjelaskan mengisyaratkan beberapa hal yang indah di dalam ayat ini. Yang pertama di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, ini seruan kepada orang-orang yang beriman. Sebab keterkaitan kesempurnaan puasa, keagungan pahala sangat terkait dengan keimanan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan, wa ihtisaban, dan karena mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Iya. Disebutkan keimanan. Dan di dalam pelaksanaan puasa itu juga diperlukan dari keimanan yang membenarkan puasa dan menyempurnakan pahalanya. Di dalam ayat disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Diterangkan kewajiban berpuasa. Setelah itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Setelah itu diterangkan bahwa puasa ini kewajiban bukan pada umat Islam saja, telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Kemudian di akhir ayat diterangkan keutamaannya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Terangkan kewajiban. Kemudian diterangkan bahwa kewajiban ini sudah berlalu di umat-umat sebelum umat Islam. Terakhir baru diterangkan apa? Diterangkan keutamaan. Iya. Dan ini termasuk fikih seorang muslim di dalam memahami agama. Kadang seorang dia bersemangat melakukan ibadah. Iya. Dia bersemangat melakukan kewajiban. Kalau dia mendengarkan keutamaan, diiming-iming dengan keutamaan, ya, tidak diragukan bahwa keutamaan adalah hal yang menyejukkan jiwa, hal yang dicari oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, dan Allah maha luas rahmat dan pemberiannya pada setiap ibadah yang Allah syariatkan penuh dengan keutamaan. Tetapi seorang muslim, dasar dia berpijak melakukan ibadah, dasarnya bukan karena keutamaan, tapi dasarnya karena apa? Karena itu adalah kewajiban. Ini pokok yang paling penting. Karena itu didahulukan penyebutan kewajiban sebelum penyebutan keutamaan. Sebelum penyebutan keutamaan. Iya. Karena itu dari metode dakwah yang keliru, orang-orang yang hanya gemar membaca ayat-ayat, hadith-hadith tentang keutamaan, fadail amal, tetapi dia lalai untuk mempelajari sudut-sudut kewajiban di dalam ibadah maupun amalan yang dijelaskan keutamaannya itu. Iya. Rasulullah ditanya tentang wudu. Beliau tidak terangkan dulu apa keutamaan wudu. Tidak. Mula-mula beliau peragakan wudu itu bagaimana. Dalam hadith Utsman bin Affan, beliau cuci kedua telapak tangannya, berkumur-kumur menghirup air 3 kali. Beliau cuci mukanya dan seterusnya hingga mencuci kaki. Setelah itu beliau berkata, "Faman tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla raka'ataini lam yuhaddith fihi ma nafsuhu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka akan diampuni untuknya dosanya yang telah lalu. Jadi oleh Nabi diterangkan dulu kewajiban, baru diterangkan apa? Keutamaan. Sama di dalam ayat. Diterangkan dulu kewajiban puasa. Iya. Seorang muslim ketika mendengar kewajiban, mungkin dia agak berat. Tapi dari rahmat Allah dihibur umat ini. Bahwa kewajiban puasa ini bukan kewajiban pada mereka saja. Umat-umat sebelum mereka sudah ada kewajiban. Iya. Sudah ada kewajiban. Karena dimaklumi ya, dari keberadaan jiwa, kalau dia ditugaskan akan sesuatu, dan ternyata sesuatu ini sudah dikerjakan, sudah diwajibkan pula terhadap orang lain, maka terasa jiwanya akan lebih apa? Lebih ringan melakukannya. Iya. Dari rahmat Allah untuk umat Islam, diingatkan bahwa puasa ini sudah merupakan syariat, kewajiban yang sudah berlalu di umat-umat sebelum umat Islam. Setelah itu baru diterangkan keutamaan di akhirnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Iya. Karena itu ini kaidah. Siapa yang ingin menguatkan dirinya di atas suatu ibadah, siapa yang ingin istiqamah di dalam menjalankan ibadah, yang paling penting dia tidak membaca keutamaan. Bukan itu yang paling penting, tapi yang paling penting dia mempelajari hukum-hukum tentang ibadah yang akan dia lakukan. Itu yang paling penting. Dan itu akan membuatnya apa? Istiqamah. Iya. Sekali lagi, bukan artinya mendengarkan keutamaan dan fadilah akan suatu amalan perkara yang tidak ada dalam syariat kita. Sebab dimaklumi keutamaan-keutamaan itu ada di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sebuah manhaj, metodologi seorang muslim dan muslimah di dalam mempelajari agama. Iya. Baik. Jadi katakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Apa manfaat diingatkan bahwa syariat puasa ini sudah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita? Banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaatnya, sebagaimana yang saya terangkan tadi, agar supaya umat Islam ini lebih ringan melaksanakan puasa. Ya, karena kewajiban puasa bukan terhadap mereka saja, tapi juga terhadap umat-umat sebelum mereka. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan keutamaan puasa. Ya. Saat disyariatkannya puasa ini pada seluruh umat, menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang betul-betul banyak maslahatnya bagi umat tersebut. Dan harus pada setiap umat itu dengan puasa karena maslahat yang besar pada puasa tersebut. Iya. Dan kemaslahatan puasa, kalau kita berbicara tentang kemaslahatan puasa, ini pembahasan yang panjang. Iya. Kemaslahatan berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan dunia, apalagi berkaitan dengan akhirat. Sangat banyak dari kebaikan dan kemaslahatan puasa. Kemudian yang ketiga, diingatkan bahwa ini syariat sudah ada di umat-umat sebelum kita, terdapat di dalamnya peringatan bahwa harusnya kita umat Islam di dalam berpuasa lebih, harusnya lebih baik daripada umat-umat sebelum kita. Iya. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Falau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahida, walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat." Allah berfirman, setiap dari kalian kami jadikan untuknya sebuah syariat dan manhaj tersendiri. Andai kata Allah berkehendak, Allah akan menjadikan kalian satu umat saja dengan satu syariat. Tapi demikianlah, Allah menjadikan setiap umat dengan syariatnya masing-masing untuk menguji mereka terhadap syariat yang diberikan kepada mereka. Ujungnya Allah berfirman, fastabiqul khairat. Karena itu bersegeralah kalian kepada kebaikan. Kita diperintah untuk apa? Bersegera di dalam kebaikan. Ya. Karena ini adalah syariat sudah ada di umat-umat sebelum kita. Mereka sudah mendapatkan berbagai kebaikan dari syariat puasa tersebut, maka kita harusnya ya, tidak boleh kalah dari umat-umat sebelum kita. Harusnya kita lebih baik lagi dalam pelaksanaan puasa tersebut. Nah, la'allakum tattaqun. Terakhir diterangkan di dalam ayat, supaya kalian bertakwa. Ini faedah dari puasa. Ya, dan keutamaan serta manfaat puasa banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Yang semuanya bermuara kepada ketakwaan. Dan ini tentunya untuk menguraikan makna takwa ini. Ya. Dan kenapa di dalam ayat hanya disebutkan supaya kalian bertakwa? Padahal di ayat-ayat lain dan hadith-hadith yang lainnya, keutamaan puasa sangat banyak sekali. Puasa itu penggugur dosa. Puasa itu adalah hal yang melipat gandakan pahala. Puasa itu adalah hal yang membebaskan dari api neraka. Puasa itu adalah hal yang menjaga seorang hamba dari segala bahaya. Iya. Puasa itu adalah hal yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung dari manfaat puasa banyak sekali. Tapi kenapa di dalam ayat dibatasi pada satu kalimat saja? La'allakum tattaqun. Ini perlu renungan tersendiri. Ya. Harus kita uraikan apa makna takwa itu. Kemudian perlu kita perbandingkan manfaat ketakwaan dan manfaat puasa. Nanti akan terlihat. Ya. Betapa luasnya cakupan dari ketakwaan tersebut. Baik. Jadi ini ayat saya uraikan secara ringkas kandungannya. Saya bawakan di sini untuk menjelaskan tentang hukum puasa Ramadan bagi umat Islam. Bahwa puasa Ramadan hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kewajiban puasa, telah syah di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamish shalah wa ita'iz zakah. Wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji ke Ka'bah. Dan yang kelima adalah apa? Adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan rukun Islam yang kelima. Ini dihitungan kebanyakan ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang memakai riwayat Umar bin Khattab yang menjelaskan bahwa puasa di rukun yang keempat, bukan rukun yang kelima. Ya, dan ini yang lebih terkenal di kalangan kita di Indonesia ini, bahwa puasa adalah rukun keberapa? Keempat. Tapi kalau dilihat dari tinjauan riwayat-riwayat hadith, hadith-hadith lebih kuat menunjukkan bahwa puasa di rukun yang keberapa? Di rukun yang kelima. Ya, ini masalah insyaallah ta'ala bukan hal yang terlalu rumit. Imam Al-Bukhari di dalam menyusun sahihnya, beliau memulai pembahasan haji, kemudian pembahasan puasa. Imam Muslim sebaliknya, beliau pembahasan puasa dahulu, kemudian pembahasan haji. Kemudian pembahasan haji. Dan ini insyaallah ta'ala masalah luas. Ya, tidak, bukan hal yang terlalu dipermasalahkan. Baik. Jadi, ketika disebut bahwa puasa adalah salah satu dari rukun Islam, dari lima rukun Islam, menunjukkan tentang kewajibannya. Dialah pondasi di dalam agama. Ya, pondasi di dalam agama kita. Adapun kesepakatan ulama, ya, tentunya adalah hal yang dimaklumi. Tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang kewajiban puasa ini. Baik. Kata penulis rahimahullah, wa syara'itu wujubis siyami arba'atu asya. Dan syarat-syarat kewajiban puasa ada empat hal. Iya. Setelah kita mengetahui bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib, muncul pertanyaan, kewajiban ini ditujukan kepada siapa? Apa syarat-syarat orang yang dikatakan wajib berpuasa? Di sini penulis menjelaskan empat syarat. Syarat yang pertama, al-Islam. Ya, seorang yang wajib puasa itu disyaratkan keislaman pada dirinya. Dia adalah seorang muslim. Adapun kafir, tidak diterima darinya amalan apapun. Iya. Dan ini adalah syarat yang dimaklumi. Syarat yang dimaklumi. Karena tanpa keislaman Allah tidak menerima dari siapapun. وَمَنْ يَبَتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ. wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain dari keislaman, dari agama, tuntunan, tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Syarat yang kedua, wal buluk. Disyaratkan dia balik. Iya. Disyaratkan dia balik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an thalath." Pena itu diangkat dari tiga. Salah satunya an sabiyyin hatta yablug. Dari anak kecil sampai dia balik. Iya. Jadi kewajiban berkaitan dengan al-bulugh. Kapan dia telah balik, maka dia wajib untuk berpuasa. Adapun anak kecil yang belum balik, ya, dianjurkan untuk berpuasa. Dan terhadap orang tuanya memerintahnya, membiasakannya dengan berpuasa. Karena di dalam perkara salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin." Perintahlah anak-anak kalian melakukan salat di umur 7 tahun. Dan pukullah terhadap karena salat itu di umur 10 tahun. Jadi dari kecil sudah diperintah nih melakukan salat. Iya. Dan salat semuanya dengan puasa. Sama-sama merupakan rukun Islam. Iya. Dan ini kebiasaan para sahabat sebagaimana yang disebut di dalam Sahih Al-Bukhari. Anak-anak kecil mereka, mereka didik untuk berpuasa. Ya. Kondisi yang hari menangis minta makan, maka diberi mainan oleh orang tuanya hingga lupa dari makanan. Ya. Hingga masuk waktu maghrib dan berbuka. Dibiasakan semenjak kecil. Dibiasakan semenjak kecil. Dan dimaklumi bahwa anak kecil, walaupun dia belum balik, tapi tetap ia mendapatkan pahala dari puasanya, dan orang tuanya juga mendapatkan pahala dari perintah. Perintahnya kepada anaknya untuk melakukan apa? Melakukan puasa. Baik. Jadi ini yang berkaitan dengan al-bulugh. Ya, sekali lagi dilatih anak kecil itu walaupun belum balik, dilatih untuk berpuasa. Dilatih untuk berpuasa. Kalau dia bisa berpuasa sehari penuh, alhamdulillah. Kalau misalnya belum mampu berpuasa sehari penuh, maka mungkin di siang hari diberi makanan sesuai dengan apa yang dia perlukan, kemudian diperintah untuk menahan hingga waktu maghrib. Paling tidak terdidik dan tertanam di dalam jiwanya bahwa umat Islam itu ada kewajiban berpuasa. Ada kewajiban berpuasa. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, kata beliau, wal aqlu. Disyaratkan orang yang wajib berpuasa itu dia akil. Dia adalah orang yang waras. Iya. Akil itu berkaitan dengan kewarasan. Dia memiliki akal. Adapun orang yang tidak waras, tidak ada kewajiban puasa terhadapnya. Tidak ada kewajiban puasa terhadapnya. Karena itu siapa yang berpuasa hingga siang hari, kemudian di siang hari hilang akalnya, dia menjadi tidak waras, kemudian di sore hari dia sadar kembali, akalnya kembali, maka orang yang seperti ini tidak syah puasanya. Iya. Tidak syah puasanya. Sebab dia tidak memiliki syarat yang ketiga ini. Tidak memiliki syarat yang ketiga. Dan perlu saya ingatkan bahwa dibedakan antara tidak waras, orang yang tidak sadar karena tidak waras, dan orang yang tidak sadar karena pingsan, dan orang yang tidak sadar karena tidur. Itu beda ya. Adapun orang yang pingsan, iya. Ada silam pendapat di kalangan ulama, kalau dia misalnya pingsan seharian penuh, dia sudah niat puasa, kemudian setelah itu pingsan seharian penuh, iya, apakah puasanya syah atau tidak? Dan yang benarnya bahwa puasanya syah. Demikian pula orang yang tidur, misalnya seorang, dia sudah niat puasa, Setelah itu dia tertidur di kebanyakan hari. Iya. Apakah puasanya syah? Jawabannya puasanya syah. Iya. Baik. Jadi bedakan ya antara kalimat tidak waras dan orang yang hilang kesadaran karena dia pingsan atau karena tidur. Ini dua hukum yang harus dibedakan. Baik. Adapun dalil bahwa orang yang tidak waras diterima darinya ibadah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang tidak diangkat darinya pena, salah satunya anil majnun wa anil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila, orang yang tidak waras hingga dia sadar. Kemudian syarat yang keempat, kata beliau, wal qudratu ala shaum, memiliki kemampuan untuk puasa. Memiliki kemampuan untuk puasa. Iya. Ini syarat yang keempat. Karena kemampuan, istita'ah, itu adalah dasar pengwajiban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Iya. Karena itu, karena disyaratkan kemampuan, maka ada keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu. Apakah dia tidak mampu karena sakit? Dia tidak mampu karena dia melakukan perjalanan? Tidak mampu berpuasa karena hamil, karena menyusui, atau yang semisal dengan itu. Iya. Baik. Jadi ini kalimat yang keempat ini, cakupannya luas ya, walaupun penjabarannya, sebagian ulama fikih yang lain menjabarkan lebih daripada ini. Karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa syarat kewajiban puasa ada 6. Ini penjabarannya lebih detail lagi. Syarat kewajiban puasa ada berapa? Ada 6. 4 yang pertama ada ini, telah disebut oleh penulis di sini. Keislaman, balik, akil, dan kemampuan untuk berpuasa. Syarat yang kelima, dia adalah seorang yang mukim. Seorang yang mukim. Iya. Karena musafir, tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa. Dan akan datang insyaAllah ta'ala pembahasan tentang musafir. Kemudian syarat yang keenam, tidak ada penghalang pada dirinya. Dan ini berkaitan dengan perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas. Tidak ada penghalang pada dirinya. Dia bukan perempuan yang haid, bukan pula perempuan yang nifas. Iya. Karena perempuan yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Jadi ini 6 syarat. Syarat yang kelima dan keenam sebenarnya bisa digabungkan kepada syarat yang keempat yang disebut oleh penulis di sini. Kemampuan berpuasa. Sebab semuanya berkaitan dengan masalah kemampuan. Baik. Jadi ini syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga seseorang itu dikatakan dia wajib untuk berpuasa. Dia wajib untuk berpuasa. Kapan syarat tersebut tidak terpenuhi? Maka ada beberapa keadaan. Sebagian orang tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Dan kalau dia tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya di hari-hari lain, dia qada. Sebagian orang lain lagi, ada yang tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Kapan? Ya, dia tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah dia membayar fidyah. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Dan sebagian lagi, ada yang memang pada dasarnya belum ada taklif untuk kewajiban berpuasa. Jadi karena tadinya belum diwajibkan padanya berpuasa karena dia belum balik atau seorang kafir misalnya yang baru masuk Islam, ya, maka apa-apa yang telah lalu tidak diwajibkan untuknya. Ya. Yang diwajibkan adalah apa yang dia jalani saja setelah terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai orang yang wajib melaksanakan ibadah. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, setelah menjelaskan syarat-syarat kewajiban puasa, Kata beliau, wa faraidu as-sawmi arba'atu asya. Dan faridah puasa, kewajiban puasa adalah ada empat hal. Iya. Sini beliau masuk menjelaskan hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh orang yang berpuasa. Kapan dia tinggalkan hal ini, maka hal tersebut bisa membatalkan puasanya. Iya. Walaupun penulis sendiri akan menerangkan secara lebih rinci tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Baik. Jadi beliau katakan, wa faraidu as-shaumi arba'atu asya. Kewajiban puasa ada empat hal. Yang pertama niat. Yang pertama berniat. Nah, diwajibkan niat di dalam puasa. Karena puasa suatu ibadah, sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Diwajibkan padanya niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi disyaratkan niat. Disyaratkan niat. Dan niat ini waktu pelaksanaannya di malam hari. Dan malam hari itu dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh. Iya. Dan bagi siapa yang ingin berpuasa, dia wajib berniat dari malam hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, atau telah syah di dalam hadith Hafsah dan Ibnu Umar mempunyai hukum marfu', "Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lah." Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Jadi syaratkan berniat puasa dari mana? Dari malam hari. Iya. Dari malam hari. Dan itu tadi waktu pelaksanaannya. Malam hari itu dari terbenamnya matahari hingga apa? Hingga terbitnya fajar subuh. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Kapan seseorang sudah meniatkan untuk berpuasa, maka itu sudah cukup. Di dalam hatinya sudah ada niat untuk berpuasa besok, maka itu sudah cukup. Iya. Tidak perlu dia baca lagi di waktu sahur. Sebelum makan sahur, dia baca niatnya. Nawaitu an asuma ramadana ghadan lillahi ta'ala. Iya. Karena hal yang seperti ini, dari perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pula dicontohkan oleh para sahabat, tidak pula dicontohkan oleh para ulama kaum muslimin. Ini kebiasaan beredar di tengah masyarakat. Hal yang keliru. Hal yang keliru. Ya, khususnya di belakangan ya, di kalangan orang-orang Syafi'i ya, ya, yang terlalu meluas di dalam memahami hal ini. Dan di Indonesia ya, itu adalah hal yang meluas seorang, dan sering kita menjumpainya, karena memang dasarnya ada kekeliruan di dalam memahami secara ilmu fikih. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Tidak dilafadzkan, tidak dibaca dengan lisan. Kapan sudah ada di dalam hatinya, maka itulah niatnya. Itulah niatnya. Iya. Kemudian kalau ada yang bertanya, niat untuk puasa Ramadan ini, apakah harus setiap malam? Atau boleh dia berniat untuk satu bulan penuh? Ini dua pendapat di kalangan ulama. Iya. Sebagian ulama ada yang berpendapat dia berniat satu bulan penuh itu sudah cukup dari niatnya di awal Ramadan, sudah cukup. Dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa tidak cukup niat satu niat untuk satu bulan penuh, tapi dia harus berniat setiap harinya, setiap malamnya dia berniat. Ya, dari pendapat insyaallah taala lebih dekat, walaupun pendapat yang pertama juga punya sisi kekuatan ya dari arah dalil. Tapi pendapat yang kedua lebih hati-hati dan lebih dekat insyaallah ta'ala. Karena lebih mencocoki nas Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lah. Siapa yang tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Juga ada silang pendapat di kalangan para ulama ini tentang masalah berniat di malam hari. Apakah niat di malam hari ini berlaku untuk seluruh puasa atau untuk puasa wajib saja? Iya. Karena sebagian ulama kalau puasa sunnah boleh berniat dari siang hari. Misalnya seorang dia belum makan, belum minum. Iya. Masuk waktu subuh, dia ke masjid. Kemudian mungkin duduk di masjid atau mungkin ke tempat lain ada keperluan, tapi belum makan, belum minum. Belum makan, belum minum. Dia pulang ke rumah, bertanya kepada keluarganya, ada makanan yang bisa dimakan? Ternyata tidak ada makanan. Ya. Kemudian berniat puasa. Apakah boleh hal ini atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kejadian seperti itu pada beliau. Menjelang waktu siang beliau datang kepada keluarganya, beliau bertanya, hal indakum syai? Apakah ada sesuatu di sisi kalian dari makanan? Kata Aisyah, kami berkata tidak ada. Kata Nabi, fa inni idzan shaimun. Kata Nabi, kalau begitu saya akan berpuasa. Iya. Walaupun hadits ini mengandung kemungkinan ya, sebab mungkin saja dikatakan bahwa beliau tadi sudah berniat berpuasa. Hanya saja beliau datang ke rumah bertanya kalau ada makanan, ya boleh berbuka orang yang niat puasa sunnah. Orang yang niat puasa sunnah adalah amirun nafsihi, penguasa dirinya. Kalau dia ingin lanjutkan puasa boleh, ingin dia batalkan boleh. Tapi begitu dikatakan tidak ada, maka beliau melanjutkan. Ini pendapat dipegang oleh sebagian ulama, tapi ada pendapat yang lain, ya, bahwa hal tersebut berniat puasa sunnah dari siang hari diperbolehkan karena sejumlah sahabat telah melakukan hal itu. Ini disebut oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, dari sejumlah sahabat mereka berniat puasa dari siang hari. Nah, dan insyaallah taala bahwa pendapat yang mengatakan boleh itu lebih kuat, ya. Kalau misalnya ada yang ingin berniat dari malam hari, ya, menganggap itu lebih hati-hati, sekira juga insyaallah taala tidak ada masalah. Baik. Jadi beberapa sudut pembahasan yang berkaitan dengan niat. Ini kewajiban yang pertama. Seorang yang ingin berpuasa, yang pertama dia wajib berniat. Kewajiban yang kedua, kata penulis, wal imsaku anil akli wasyurb. Iya. Dari kewajiban puasa, dia wajib menahan makan dan minum. Wajib menahan makan dan minum. Dan ini dari kekhususan dalam syariat puasa kita. Tidak boleh ada makan dan tidak boleh minum. Karena itu di dalam hadith Qudsi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, illa siyam kullu amal ibni Adam yudha'aful alhasanatu ashra amsalihah ila 700 di'fin illa siyam fainahu li wa ana ajizibih. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Kecuali apa? Puasa. Karena puasa hanya untukku, firman Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala untuknya. Jadi puasa ini untuk balasannya tidak sama dengan amalan yang lain. Kalau amalan yang lain diberi balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tapi kalau puasa tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Allah memberikan pahala khusus untuknya. Iya. Kenapa tidak ada batasannya? Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya, karena puasa itu adalah kesabaran. Dan sabar disebut di dalam Al-Quran, pahalanya tidak terbatas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahalanya secara sempurna tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan, tidak ada batasannya. Iya. Dan puasa disebut dengan kesabaran. Sabar itu kata para ulama ada berapa? Ada tiga sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam apa? Menerima takdir dan ketentuan Allah. Dan tiga jenis kesabaran ini semuanya ada pada puasa. Orang yang berpuasa, dia bersabar menjalankan perintah Allah. Ya. Menahan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan selama satu bulan penuh. Perlu kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Terdapat di dalam puasa kesabaran meninggalkan larangan. Hal-hal yang dilarang, hal yang dia perlukan. Dia berselera terhadapnya. Ya. Bersama dengan itu dia bersabar meninggalkannya karena dilarang. Kemudian sabar yang ketiga, sabar menerima ketentuan dan takdir Allah. Orang yang berpuasa, dimaklumi ya, ya, dari kelemasan pada badannya, ya, keletihan, kemudian hal yang dirasakan saat berpuasa. Ya. Seorang mukmin meyakini bahwa ini semuanya dia alami sudah merupakan takdir dan ketentuan Allah. Ya. Karena itu, dia juga memiliki sabar dari makna yang ketiga ini. Karena itu puasa seluruhnya mengumpulkan makna sabar di dalamnya. Seluruh makna sabar terkumpul di dalam apa? Puasa. Wajar kalau puasa itu diberikan pahala tidak ada batasannya. Baik. Kemudian di dalam hadis qudsi dilanjutkan, yad'u ta'amahu wa syahwatahu li ajli. Hamba ini dia meninggalkan makanannya dan dia tinggalkan syahwatnya karena aku. Perhatikan, dia tinggalkan makannya. Menunjukkan bahwa makanan adalah hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Dan juga di antara hadis yang menjelaskan tentang larangan makan dan minum adalah hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa padahal dia puasa lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberi makan dan memberi minum kepadanya. Ya, dan ini dari rahmatnya untuk orang yang berpuasa. Ya, kalau misalnya ada ini sering terjadi ya di awal-awal Ramadan. Ya. Biasanya pagi, ya, sebelum berangkat kerja, ya, ke meja, makan. Itu kebiasaan harian. Pas masuk Ramadan, ya seperti kebiasaan hariannya, dia lupa bahwa tadi sudah makan sahur. Ya. Makan. Setelah selesai makan, minum, ya berangkat, baru kelihatan. Loh, siapa yang makan? Ya. Tanya ada apa? Ya, katanya puasa. Oh iya, saya lupa. Ini sudah, makannya sudah selesai, minumnya sudah selesai. Bagaimana hukum puasanya? Nabi katakan, falyutimma shaumahu. Hendaknya dia lanjutkan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberi makan dan memberi minum kepadanya. Sebab dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan lupa. Jelas ya? Maka pemahaman dari hadis, siapa yang sengaja, apa hukum puasanya? Hukum puasanya batal. Karena itu dari kewajiban dia dalam puasa, dia wajib menahan makan, wajib menahan apa? Minum. Dan sekiranya ini mempunyai banyak dalil yang lain, dan insyaAllah ta'ala adalah hal yang dimaklumi. Kemudian yang ketiga dari kewajiban puasa, waljima, dia wajib untuk menahan dari hubungan suami istri. Iya. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Bahkan ini kewajiban yang paling besarnya. Siapa yang melanggar di dalamnya, ini ada ketentuan khusus di dalamnya berkaitan dengan masalah kafarah. Yang insyaAllah ta'ala akan kita terangkan nanti pada tempatnya. Baik. Kemudian yang keempat, wa ta'ammudil qai. Ya. Dari kewajiban puasa, dia wajib meninggalkan muntah dengan sengaja. Iya. Ya, kalau misalnya ada orang yang merasa ada sesuatu yang tidak enak di perutnya, mengganggunya, ya. Kadang sebagian orang melihat obatnya adalah dia memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Jelas ya? Kalau dia lakukan hal ini dengan sengaja pada saat dia berpuasa, maka ini membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Iya. Adapun kalau tidak sengaja, ya hari itu misalnya memang dia sakit, ya. Mungkin habis keluar, ya, kemudian pening kepalanya dan semisal dengan itu, mengakibatkan dia muntah, ya, di luar kemampuannya, dia tidak bisa menahannya, maka ini insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Ya, karena telah syah di dalam hadith Ibnu Umar, ada juga dalam hadith Abu Hurairah, riwayat Imam 4, cuma saya tidak memakai hadith itu, karena ada kelemahan dalam sanadnya. Ada hadith Ibnu Umar, riwayat Imam Malik, dalam Al-Muwatta. Ya. Mauquf dari Ibnu Umar, tapi memiliki hukum marfu. Dikatakan, man istaqa'a wa huwa sa'im, fa'alihi al-qadha. Ya. Wa man dara'ahu al-qay, falaysa 'alaihi al-qadha. Siapa yang sengaja muntah, sedangkan dia puasa, maka dia wajib mengqadha puasanya. Wajib dia ganti puasanya. Dan siapa yang dikuasai oleh muntah, maksudnya dia muntah tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban qadha terhadap dirinya. Baik. Jadi ini empat kewajiban disebut oleh penulis di sini, dari hal yang tidak boleh, dari hal yang wajib ditinggalkan, dari hal yang wajib terhadap orang yang berpuasa. Yang pertama tadi dia wajib berniat, yang kedua dia wajib menahan makan dan minum, yang ketiga dia wajib meninggalkan hubungan suami istri, dan yang keempat dia wajib meninggalkan muntah dengan sengaja. Iya. Dan ada bentuk-bentuk yang lainnya dari kewajiban, dan ini insyaAllah ta'ala diarahkan kepada hal yang semakna dengan makan dan minum, atau semakna dengan yang disebut oleh penulis di sini. Baik. Setelah menjelaskan tentang hal-hal yang diwajibkan di dalam puasa, maka penulis berpindah ke pembahasan berikutnya. Beliau menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kata beliau, "Walladhi yuftiru bihi shaimu asyratu asya." Yang menyebabkan orang yang berpuasa itu berbuka, maksudnya dianggap batal puasanya, ada 10 perkara. Iya, ada 10 perkara. Sini penulis akan menjelaskan 10 pembatal puasa. Yang pertama, iya. Dan yang kedua, ma wasala amdan ila al-jawfi aw ar-ra's. Yang pertama dan yang kedua, apa yang sengaja masuk ke dalam pencernaan, maksudnya ke dalam perut, awir ras, sengaja masuk ke dalam kepala. Iya. Ini dua hal disebut oleh penulis di sini. Perhatikan kalimat sengaja, ya. Kalau masuknya tanpa sengaja, itu tidak ada masalah. Iya. Karena hal yang di luar kesengajaan sudah kita terangkan. Makan dan minum karena lupa, dimaafkan. Demikian pula kalau misalnya terjadi, ya, ada suami istri yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan karena lupa, maka puasanya syah. Ya, puasanya syah. Baik. Jadi pembatal puasa yang pertama di sini disebutkan, apa yang masuk ke perut dengan sengaja. Ya. Apakah masuk melalui kerongkongannya atau masuk melalui suntikan atau yang semisal dengan itu. Nah, dan perlu diketahui bahwa suntikan, berkaitan dengan suntikan, iya, suntikan ada dua jenis. Ada suntikan yang mengandung makna makan dan minum. Dan ada suntikan tidak mengandung makna makan dan minum. Iya. Kalau tidak mengandung makna makan dan minum, ini insyaAllah ta'ala tidak masalah kalau diperlukan oleh orang yang berpuasa. Walaupun afdalnya ditinggalkan untuk keluar dari silam pendapat di dalam hal ini. Adapun kalau dia mengandung makna makan dan minum, misalnya suntikan vitamin atau yang semisal dengan itu, maka ini hukumnya sama dengan makan dan minum, membatalkan puasa. Iya. Demikian pula infus. Kalau infus jelas, ya, sebab ini menambah apa? Menambah stamina. Ini mengandung makna makan dan minum. Ini juga membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Jadi apa yang masuk ke dalam perut dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Demikian pula apa yang masuk ke dalam kepala. Iya. Dan di sini maksud masuk dalam kepala, kalau misalnya ada sesuatu yang masuk ke dalam kepala karena misalnya kepalanya luka dan semisal dengan itu, dianggap oleh penulis bahwa ini adalah hal yang apa? Membatalkan puasa. Ya, karena memang di sebagian ahli fikih mereka memiliki kaidah umum bahwa setiap yang masuk itu membatalkan puasa. Setiap yang masuk membatalkan puasa. Tapi ini pendapat tidak begitu kuat. Yang benarnya bahwa yang masuk, kalau dia mengandung makna makan dan minum, ini yang membatalkan puasa. Iya. Adapun kalau dia masuk di kepala, tidak mengandung makna makan dan minum, iya, maka itu insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Baik, kemudian yang ketiga. Kata penulis, wal huknatu fi ahadis sabilaini. Iya. Dan suntikan. Atau apa yang dimasukkan. Melalui salah satu dari dua jalur. Dimasukkan melalui kubul atau dimasukkan melalui dubur. Dari depan atau dari belakang. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi hal itu, ada yang masuk melalui salah satu dari dua jalur ini, maka ini disebut oleh penulis di sini dari hal yang membatalkan puasa. Dari hal yang membatalkan puasa. Iya. Karena ini jelas. Masuk ke dalam dirinya sesuatu, iya, melalui dari dua jalurnya. Kemudian yang keempat, dari hal yang membatalkan puasa, kata beliau, wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dan ini telah kita terangkan dalilnya, bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, dari hal yang membatalkan puasa, kata penulis, wal waqtu'u amdan fil farj, dan melakukan hubungan suami istri dengan sengaja di kemaluan. Ya. Ini kalimat penulis di apa namanya? Beliau gunakan kalimat-kalimat untuk menjaga jangan sampai ya ada yang memahami terlalu luas. Jadi melakukan hubungan suami istri dengan sengaja pada kemaluan. Pada kemaluan. Ini dianggap oleh beliau sebagai hal yang membatalkan puasa. Iya. Kalau bukan hubungan suami istri, misalnya hanya sekedar bercumbu atau pendahuluan-pendahuluan, maka ini tidak ada masalah. Dalam artian tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Iya. Kalimat amdan sengaja keluar darinya kalau hubungan suami istri terjadi karena lupa. Iya. Atau karena terpaksa. Karena terpaksa. Dan kalimat karena terpaksa ini hanya tergambar pada apa? Hah? Pada istri. Ya. Jelas ya, tergambar pada istri. Jadi kalau misalnya terpaksa, maka itu tidak membatalkan puasanya. Sebab di luar kemampuannya. Baik. Fil farji, pada kemaluan. Pada kemaluan. Ya. Dan yang dimaksud dengan kemaluan di sini, bukan hanya dari depan saja, tetapi dari depan maupun dari belakang. Iya. Walaupun dimaklumi dalam syariat kita tentang terlaknatnya orang yang melakukan hubungan dari belakang. Iya, pada kubul. Melakukan hubungan pada kubul. Itu adalah hal yang diharamkan. Maka sebagaimana dari depan diharamkan, membatalkan, maka demikian pula dari belakang membatalkan. Iya. Baik, jadi ini yang kelima ya. Dan insyaallah penjelasan tentang hubungan suami istri membatalkan puasa akan datang nanti haditsnya. Kita akan terangkan di pembahasan kafarah. Kemudian yang keenam, kata beliau, wal inzalu an mubasharatin. Yang keenam dari pembatal puasa adalah dia mengeluarkan mani karena melakukan mubasharah. Mubasyarah itu arti asalnya bersentuhan kulit. Iya. Bersentuhan kulit. Masuk di dalam mana mubasyarah mencium, memeluk. Iya. Atau yang semisal dengan itu. Baik. Jadi kalau dia sifatnya berintim bukan hubungan suami istri, maka itu disebut apa? Disebut mubasyarah. Kalau misalnya terjadi, ya, berintim misalnya atau bercumbu dengan istrinya, kemudian keluar, maka oleh penulis di sini, ini dianggap apa? Dianggap membatalkan puasa. Dianggap membatalkan puasa. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Demikian pula onani, ya, adalah hal yang membatalkan puasa menurut pendapat kebanyakan ulama. Karena mereka anggap bahwa ini sama dengan makna hubungan suami istri. Ya. Dengan sama dengan makna hubungan suami istri. Ya. Berkaitan dengan syahwatnya. Baik, tapi sebagian ulama kita di masa ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, juga guru kami Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, mereka berdua berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalil tegas menunjukkan bahwa sekadar keluarnya air membatalkan puasa. Yang ada adalah keluarnya air dengan melalui proses hubungan suami istri. Itu yang membatalkan puasa. Nah, baik. Dan ini pendapat sebenarnya punya sisi kekuatan, ya, tapi pendapat jumhurul ulama itu lebih hati-hati. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, sudah yang keberapa ini? Yang ketujuh. Yang ketujuh, wal haid. Demikian pula dari hal yang membatalkan puasa adalah haid. Keluarnya darah haid. Ya, karena dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan itu kalau dia haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa? Iya. Menunjukkan bahwa haid ini membatalkan puasa. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan bahwa haid membatalkan puasa. Dan ini dari perkara yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang kedelapan, wan nifas. Dan keluarnya darah nifas. Iya. Keluarnya darah nifas, apa dalilnya? Dalilnya bahwa haid itu sama dengan nifas. Itu dalilnya. Ya, jadi kalau di haid dikatakan membatalkan, maka di nifas juga dikatakan membatalkan. Karena para ulama sepakat bahwa hukum haid sama dengan hukum nifas. Kecuali pada tiga perkara. Ada perbedaan. Yang pertama pada waktu haid dan nifas itu. Ya, karena waktu nifas lebih panjang daripada waktu apa? Waktu haid. Waktu nifas 40 hari. 40 malam. Berbeda dengan haid. Ya. Perbedaan yang kedua, haid itu adalah tanda balik. Adapun nifas bukan tanda balik. Iya. Karena mungkin perempuan itu, ya, dia telah balik belum haid, kemudian hamil, lalu dia nifas. Ya, disebut dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i rahimahullah pernah melihat seorang nenek umurnya baru 21 tahun. Ya. Bagaimana nenek umurnya 21 tahun? Ya. Menunjukkan bahwa anaknya, ya, sudah melahirkan dan umurnya masih 10 tahun atau 9 tahun. Jelas ya? Baik, jadi ini hal yang kedua. Jadi perbedaan yang kedua antara haid dan nifas, haid itu tanda balik. Kalau nifas bukan tanda balik. Perbedaan yang ketiga, haid itu adalah jumlah di dalam iddah. Dianggap di dalam masalah iddah. Iya. Dihitung iddah dengan haid. Tiga kali haid, ya tiga kuru, itu dengan tiga kali haid. Bukan dengan tiga kali nifas, tapi dengan tiga kali haid. Itu tiga perbedaan. Pada selain daripada itu, semuanya dianggap sama. Karena Nabi SAW ketika Ummu Salamah haid, Nabi bertanya kepada Ummu Salamah, "Ana fisti, apakah engkau nifas?" Jadi beliau sebut haid dengan penamaan nifas. Dari sini oleh para ulama diambil petikan hukum bahwa hukum haid itu sama dengan apa? Sama dengan nifas. Karena itu Nabi menyebut haid dengan penamaan nifas. Karena hukumnya sama. Baik. Kemudian yang kesembilan, dari hal yang membatalkan puasa adalah al-junun, ketidakwarasan. Perhatikan bahasa penulis ya, tidak waras. Bukan karena dia pingsan atau bukan karena apa? Dia tidur. Ya. Karena kalau dia tidak waras, ini berarti hilang akalnya. Dan kalau dia hilang akal, berarti dia adalah orang yang tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang ke-10 dari pembatal puasa adalah ar-riddah. Dia murtad, keluar dari agama. Karena siapa yang keluar dari keislaman, batal seluruh amalannya. Allah berfirman, "Lain asyrakta layahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan tergolong ke dalam orang yang merugi. Baik. Selesai sudah 10 pembatal dari pembatal puasa di sini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Beliau tidak menyebut tentang berbekam, membatalkan puasa atau tidak. Dan benarnya memang bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Ya, hanya saja makruh. Berbekam itu sangat saat berpuasa. Makruh, bahkan kadang menjadi haram hukumnya. Ya, kalau orang yang akan berbekam itu tahu kapan dia berbekam, dia pasti akan berbuka. Ya, dia pasti akan masuk ke kondisi lemah dan mengharuskan dia berbuka. Kalau dia tahu dirinya seperti itu kemudian dia berbekam, ini haram hukumnya. Jelas ya? Tapi hukum asal di dalam berbekam itu adalah makruh. Iya. Adalah hal yang makruh saat berpuasa. Nah, tidak dikatakan membatalkan puasa ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Ya, setelah menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa, penulis berpindah menjelaskan hal-hal yang disunnahkan di dalam puasa. Apa-apa saja yang disunnahkan dalam puasa? Kata beliau, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Disunnahkan dalam berpuasa 3 perkara. Yang pertama, ta'jilul fitri. Yang pertama, mempersegera buka puasa. Ini yang pertama ya, dari sunnah di dalam puasa. Iya. Mempersegera buka puasanya. Dan maksud mempersegera buka puasa adalah dia segera berbuka ketika matahari telah terbenam. Iya. Jadi begitu waktu berbuka puasa sudah masuk, dia segera berbuka, jangan menunda lagi. Iya. Dan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma ajjala al-fitr." Terus menerus manusia itu dalam kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Iya. Sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Dan di dalam hadis Abdullah bin Aufa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari terbenam, beliau segera memerintah seorang sahabat untuk menyiapkan makan. Iya. Untuk melakukan jadah. Ya, menggiling adonan roti. Membuat sawik. Setelah sahabat itu pergi membuatnya, maka Nabi minum. Beliau berbuka. Ini menunjukkan kesegeraan. Iya. Jadi ini sunnahnya di dalam syariat kita. Iya. Tidak seperti yang terjadi pada sebagian manusia yang mengakhirkan buka puasa. Ya, apalagi bentuk mengakhirannya sifatnya hanya ragu-ragu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu kalau mereka berbuka, nanti kalau muncul bintang, sudah kelihatan nampak bintang satu, ya, baru mereka berbuka. Jelas ya? Dan ini berjalan. Kita alami dulu di Yaman. Ya. Karena di sebagian keadaan ya terlambat kembali ke Mahad dari kota, naik mobil sudah terdengar azan maghrib. Ya kita sudah buka di atas sini, mereka masih ya nunggu bintang terbit. Ya, orang sudah kenyang dia masih nunggu. Ya. Nah, ini menyelisih syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim." Apabila matahari, apabila malam sudah datang dari arah sana, maksudnya dari arah timur, malam sudah datang. Dan siang pergi dari arah sana, maksudnya dari arah barat. Dimaklum ya? Ya. Ketika masuk waktu malam, ya, gelap itu mulai dari arah timur. Arah barat karena matahari baru terbenam, masih ada apa? Cahaya senja. Kemudian yang ketiga, dan ini ukuran paling pokoknya. Kata Nabi, wa gharabati syams, dan matahari telah apa? Telah terbenam. Ya. Matahari telah terbenam. Yang dimaksud terbenam itu adalah apa? Lingkaran mataharinya terbenam. Iya. Dan subhanallah, sebagian orang ada yang tinggal di pinggir laut, ya, dia ikuti adzan melalui radio atau jadwal, sebagian orang membuat jadwal abadi dalam adzan, ya. Dilakukan adzan sementara lingkaran matahari masih kelihatan. Lingkaran matahari masih kelihatan. Dan ini semuanya menyelisihi ketentuan Rasulullah. Jadi kalau malam datang dari arah timur, siang pergi dari arah barat, matahari sudah terbenam, kata Nabi, faqad aftara as-shaim, telah masuk waktu berbuka puasa. Telah masuk waktu berbuka puasa. Jadi ini ukuran waktu berbuka. Iya. Jadi sekali lagi harus dipahami dengan cermat ucapan para ulama, mempersegera buka puasa. Maksudnya mempersegera buka puasa apabila waktunya apa? Sudah masuk. Jadi kalau misalnya waktu berbuka itu jam 6 sore, jam 6 sore, begitu masuk jam 6, segera berbuka. Jangan ditunggu, oh saya undur saja. Jam 6 5 menit, jam 6 10 menit, atau setengah 7 sekalian. Ya, tidak seperti itu. Dan juga jangan disalahpahami. Oh, Ustaz berkata disunnahkan mempersegera buka puasa. Jam 5.30 sudah berbuka. Ya. Ini tentunya clear, bukan itu yang dimaksud ya. Jadi mempersegera buka puasa adalah apa? Segera berbuka apabila waktu telah masuk. Baik. Ini sunnah yang pertama. Kemudian penulis menyebut sunnah yang kedua. Kata beliau, wa ta'khirus suhur, dan mengakhirkan waktu makan sahur. Iya. Mengakhirkan waktu makan sahur. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Di dalam beberapa riwayat. Di antara riwayat-riwayat tersebut adalah hadis Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit berkata, tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Thumma kumna ila salah. Kata beliau, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk melakukan salat. Salat subuh. Ya, perhatikan ya, makan sahur, setelah itu langsung berdiri apa? Melakukan sholat subuh. Berarti sahurnya kapan? Betul-betul di akhir waktu. Iya. Di akhir waktu. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit. Iya. Berapa jaraknya antara makan sahur kalian dengan adzan itu? Kata beliau, qadar khamsina ayah. Sekitar membaca 50 ayat. 50 ayat. Maksudnya 50 ayat, bukan ayat yang panjang, bukan pula ayat yang pendek, ayat pertengahan. Ya, mungkin sekitar 25 sampai 30 menit. Jarak yang ringkas. Ya. Karena itu sunnahnya semakin diakhirkan semakin bagus. Dan dimaklumi ya, bahwa di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat keberkahan. Makan sahur itu sendiri keberkahan. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Makan sahurlah kalian. Sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Iya. Dan kalau kita ingin cermati keberkahan makan sahur, banyak sekali ya. Keberkahan berkaitan dengan dunia, keberkahan berkaitan dengan apa? Akhirat. Melaksanakan sunnah sudah dapat keberkahan. Iya. Kemudian makan sahur itu adalah pembeda antara muslim dan ahlul kitab. Karena itu dalam hadis riwayat Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kami dan puasa orang-orang kafir dari ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, dan dari keberkahannya di waktu sahur, dia bisa mengundang orang lain untuk makan sahur bersamanya. Karena itu tadi hadis Zaid bin Thabit, dia makan sahur bersama siapa? Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi punya banyak istri. Bersamaan dengan itu beliau juga masih sempat makan sahur dengan para sahabatnya. Menunjukkan bahwa makan sahur secara bersama ini dari hal yang disunnahkan. Dari hal yang disunnahkan. Iya. Kemudian dari keberkahannya juga, ya, bagi siapa yang misalnya dia belum berniat, boleh dia berniat di waktu sahur. Misalnya ada orang yang sore harinya dia berniat mau safar. Oh, saya besok mau musafir, sudah saya tidak perlu puasa besok karena safarnya berat. Dia sudah niat tidak puasa, tapi ternyata begitu masuk waktu sahur datang kepadanya berita bahwa safar perjalanannya dibatalkan. Di sini dia bisa kembali memperbaiki niatnya untuk apa? Untuk berpuasa. Sebab kalau dia masuk di waktu pagi dalam keadaan tidak niat puasa, baru setelah itu dia ingin berpuasa, tidak syah puasanya. Sebagaimana yang telah kita terangkan di pembahasan niat tadi. Kemudian dari keberkahan di waktu sahur, sepertiga malam terakhir, waktu doa apa? Doa mustajabah. Dan bagi yang belum sholat witir, dia boleh sholat witir di waktu sahur tersebut. Baik. Jadi, demikian keadaan Rasulullah SAW. Beliau mengakhirkan makan sahurnya. Ya. Diakhirkan makan sahur. Ya. Dan tentunya manfaat umumnya dimaklumi. Karena ketika makanan masuk ke dalam perut, ya, semakin dekat dengan waktu berpuasa, maka akan semakin lama manfaat ini berfungsi untuk memberikan kekuatan pada orang yang apa? Orang yang berpuasa. Ya, bedakan ya antara orang yang makan sahur jam 2 malam dengan makan sahur jam 4 subuh. Dibedakan. Siapa yang lebih dahulu lapar? Ya, tentunya yang makan di jam 2 malam. Ya. Karena itu, makan sahur diperintah untuk diakhirkan. Dan ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi menyegerakan berbuka puasa, dan yang kedua mengakhirkan makan sahur. Ini dua hal ya, berbuka dan makan sahur. Terkait dengannya beberapa hukum ya. Untuk sahur tadi saya sudah uraikan beberapa hukum. Cara umum bahwa pada berbuka sunnahnya seorang berbuka dengan memakan kurma. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan memakan tiga rutab, memakan rutabat. Memakan beberapa kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, rutab yang masih menguning itu, ya kurma yang menguning itu, maka beliau memakan tamarnya, memakan kurmanya. Ya, dalam bahasa Arab itu kurma banyak namanya ya. Kalau dia baru berbuah, berbunga, nah itu ada namanya. Kalau dia sudah berbuah, warna merah, itu namanya balakh. Kalau dia berwarna kuning, namanya rutab. Kalau dia sudah matang seperti yang banyak kita saksikan, itu baru namanya kurma. Baru namanya apa? Namanya tamur. Iya. Baik. Jadi Nabi berbuka pakai kurma basah. Dan ini dimaklumi manfaatnya dari sisi kesehatan dan juga dari sisi kenikmatan untuk orang yang berpuasa. Kalau tidak ada, maka beliau makan kurma. Kalau tidak ada, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Iya. Baik, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan artinya ya seseorang tidak boleh menikmati makanan yang lain. Ya boleh saja dia makan makanan apa saja yang bermanfaat bagi dirinya dan tidak membahayakannya. Iya. Berkaitan dengan berbuka, dari hal yang disunnahkan di dalam berbuka adalah berbuka secara bersama dan memberikan makanan buka puasa kepada orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu min al-ajri ka ajri as-sha'imi, ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi shay'." Ya. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Hanya saja tidak mengurangi pahala orang tersebut. Ya. Dan ini subhanallah dari hal yang indah dan termasuk lahan ibadah yang sangat baik di bulan Ramadan. Ya, sebab di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan banyak ibadah. Dengan banyak ibadah. Dengan puasa, ya, dengan berbuka, dengan makan sahur, ya, dengan sholat malam, sholat tarawih, dengan doa, ya, dengan bersedekah, dengan memberi makan, dan selainnya dari ibadah-ibadah yang agung di dalam puasa. Ya. Baik. Karena itu, ini dari sunnah yang sangat indah. Dan disyariatkan pada saat berbuka, seorang memperbanyak doa. Sebelum berbuka, saat berbuka atau setelah berbuka. Karena itu adalah waktu-waktu doa mustajabah. Apa artinya doa mustajabah? Doa mustajabah itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya, dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Itu waktu doa mustajabah. Bahkan di waktu berbuka itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap waktu berbuka memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Iya. Dan ini dari suatu kebahagiaan dan keindahan bagi orang yang berpuasa. Karena itu Nabi berkata, وَلِصَّائِمِ فَرْحَتَان فَرْحَةٌ عِنْدَ فِتْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. Bagi orang yang berpuasa, dia punya dua kegembiraan. Kegembiraan tatkala dia berbuka, dan kegembiraan tatkala dia apa? Menghadap kepada Allah. Saat dia berbuka, banyak sekali kegembiraan. Gembira karena akan makan, ya. Gembira karena banyaknya pahala di waktu berbuka, gembira karena di waktu berbuka itu, ternyata ada hamba-hamba yang dibebaskan lehernya dari api neraka. Ya. Dan banyak lagi kegembiraan-kegembiraan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga disindari hal yang disunnahkan, kata penulis, wa tarkul hujri minal kalam, dan disunnahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu pembicaraan yang keji, yang jelek. Al hujur itu adalah hal yang keji. Iya. Ya, kalau dikatakan pembicaraan yang hujur, pembicaraan yang keji, yang jelek. Ya, terdapat di sini bahwa orang yang berpuasa dia wajib menjaga lisannya dari kalimat-kalimat yang tidak baik. Iya. Tentunya berbuat hal yang dosa itu diharamkan di segala keadaan. Iya. Di segala keadaan diharamkan. Tapi di waktu-waktu yang diagungkan oleh Allah itu lebih dilarang lagi. Lebih diharamkan lagi. Iya. Karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang diagungkan. Bulan yang diagungkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Maka hal-hal yang dilarang ditinggalkan di segala keadaan, dan di bulan Ramadan lebih ditinggalkan. Tidak boleh berdusta, bergibah, menceritakan kejelekan orang lain, namimah, mengadu domba. Tidak boleh menghasut. Iya. Juga tidak diperbolehkan seorang mengucapkan kalimat-kalimat cercaan, ya, kalimat-kalimat keji. Ya, hendaknya di waktu berpuasa dia berucap, bertutur dengan hal yang paling indah, hal yang terbaik. Ya. Kepada manusia, ya. Apalagi kepada keluarga dan kerabatnya. Hendaknya dia berucap dengan ucapan yang paling baik. Ucapan yang paling baik. Dan inilah maksud dari puasa. Puasa ini, bulan puasa ini adalah madrasah. Iya. Kalau kita ibaratkan ada kuliah sebulan atau ada kursus sebulan, ini adalah waktu kita mendidik diri di bulan puasa ini. Iya. Karena itu merugilah orang-orang yang keluar dari bulan puasa ini, dan pelajaran-pelajaran puasa tidak berbekas pada dirinya. Iya. Baik, jadi yang ketiga dari hal yang disunnahkan adalah meninggalkan perkara yang ucapan yang keji, ucapan yang tidak baik. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in sabbahu ahadun aw syatamahu falyakul inni imru'un shaim." Apabila dia dicela oleh seseorang atau dicerca, dalam sebuah riwayat au qatalahu. Ya. Ini bahasanya kalau di dalam bahasa Arab ini di atas wazan fa'ala. Kali kata mufa'ala itu dalam bahasa Arab itu penggunaan kata yang mengandung makna ajakan. Seakan-akan ditantang dia. Ya, dipancing untuk marah, dipancing untuk bertengkar. Dipancing untuk apa? Membalas. Diajak berkelahi. Ya, jadi kalau ada yang mengajaknya seperti itu, falyakul inni mru'un shaim. Hendaknya dia berkata, sesungguhnya saya adalah orang yang berpuasa. Ya, apa maksudnya berkata sesungguhnya saya adalah orang yang berpuasa? Ya. Maksudnya dia mengucapkan hal ini, saya adalah orang yang berpuasa, dengan menghayati makna ucapannya. Jangan dia berkata saya adalah orang yang berpuasa tapi dia memukul juga. Ya. Sebab ini tidak mempraktekkan makna dari puasa. Kalau betul dia berpuasa, puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang seperti itu. Karena itu dia tekankan bahwa dirinya sedang apa? Sedang berpuasa. Iya. Dan dari sini, dari wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang wajibnya seorang hamba mengagungkan makna puasanya. Iya. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ini kalimat dia ulangi pada segala hal, ya, pada perkara-perkara yang melalaikannya, mengajaknya keluar dari ketaatan, mengajaknya kepada kemaksiatan, dia ucapkan saya sedang berpuasa. Ini banyak maknanya dan sangat bermanfaat kalau dihayati dengan benar. Iya. Baik. Setelah menjelaskan tiga hal yang disunnahkan dan tentunya hal-hal yang dianjurkan di dalam puasa itu banyak, ya. Dianjurkan di dalam puasa berdoa. Iya. Berdoa. Bahkan puasa itu punya keterkaitan khusus dengan doa. Iya. Jadi pentingnya menuntut ilmu, ya. Jangan kita baca ayat-ayat tentang puasa tapi berlalu begitu saja ayat-ayatnya, kita tidak pahami. Iya. Sekarang perhatikan ayat di surah Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hah? Setelah itu ayyaman ma'dudat, setelah itu syahrul Ramadan. Setelah ayat setelahnya wa idza sa'alaka ibadi. Setelah itu ayat setelahnya uhilla lakum lailatal shiyam. 5 ayat berkaitan dengan apa? Puasa. Ya, maka seluruh yang tersebut di sini harus direnungi, apa kaitannya dengan puasa? Perhatikan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, katakanlah sesungguhnya aku Maha dekat. Aku mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadaku. Disebut doa di sela-sela pembahasan apa? Puasa. Apa hubungannya? Ya, harus dipahami bahwa doa ini punya keterkaitan khusus dengan orang yang berpuasa. Dari amalannya orang yang berpuasa. Karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana sha'iman falyusalli." Siapa yang berpuasa, hendaknya dia salat. Salat di sini apa artinya? Salat bermakna secara bahasa. Sebab tidak mungkin orang yang puasa itu disuruh salat dari terbenamnya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, semuanya salat. Tapi yang dimaksud dia apa? Memperbanyak berdoa. Salat di sini bermakna secara bahasa, karena salat secara bahasa maknanya adalah apa? Maknanya adalah doa. Ya, dia perbanyak doa. Dan dari kekhususan orang yang berpuasa, dia banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Jibril turun khusus di bulan Ramadan. Iya. Nabi membaca Al-Quran kepada Jibril. Punya keterkaitan. Dan ingat ketika disebutkan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kenapa disebut Al-Quran di situ diturunkan di bulan Ramadan? Ini punya keterkaitan dengan bulan Ramadan. Kekhususan. Iya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau masuk bulan Ramadan, beliau mana tidak mengajar sama sekali. Ya, beliau tinggalkan majelis ilmu dan beliau hanya membaca Al-Quran saja. Bahkan beliau membaca Al-Quran dari mushaf. Ya, supaya lebih tadabbur, memperhatikan Al-Quran tersebut. Imam Malik hafal ya Al-Quran. Ya, hanya saja beliau baca dari mushaf supaya apa? Supaya mempelajari Al-Quran itu dan lebih menghayatinya. Lebih menghayatinya. Nah, baik. Kemudian penulis berpindah ke pembahasan yang lain. Kata beliau, wayahrumu siyamu khamsati ayyam. Dan diharamkan puasa 5 hari. Ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Apa 5 hari itu? Al-idari wa ayyamut tashriki thalathah. 5 hari itu yang pertama. Dan yang kedua adalah 2 hari id. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Dan Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ini 2 hari diharamkan berpuasa menurut kesepakatan ulama. Kemudian berikutnya adalah 3 hari Tasyrik. Yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini 3 hari dilarang berpuasa. Jadi semuanya digabung dengan hari Id, semuanya ada berapa? Semuanya ada 5 hari dilarang berpuasa. Diharamkan di situ berpuasa. Apakah itu puasa sunnah, ataukah puasa nadar, ataukah puasa qada, maupun yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Kecuali bagi jemaah haji yang melakukan haji tamattu dan tidak memiliki biaya untuk membeli kambing. Dia boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Ya, sebab orang yang tidak memiliki biaya membeli kambing, ya, kewajibannya adalah dia berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika dia kembali. Ya. Baik. Dan boleh dia lakukan di hari-hari tasyrik itu. Kalau misalnya dia tidak memiliki sembelihan. Selain daripada itu, ini 5 hari terlarang di dalam syariat kita untuk melakukan apa? Untuk melakukan puasa. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa yuwafiqa 'adatan lahu. Ya, setelah menjelaskan 5 hari yang diharamkan berpuasa, penulis berpindah menjelaskan hal-hal yang dimakruhkan. Hal yang makruh dilakukan padanya puasa. Ya. Yaitu kata beliau, makruh berpuasa di hari ragu. Kecuali kalau mencocoki kebiasaan puasanya. Apa itu hari ragu? Hari ragu maksudnya hari yang hilal belum terlihat di hari itu. Atau mendung, ragu apakah hilal ada atau tidak. Iya, itu hari ragu namanya. Baik, kaum muslimin melihat hilal itu kapan? Melihatnya tanggal 29. Iya. Sebab di dalam bulan Islam hanya dikenal 2 angka di akhir bulan. Hanya ada tanggal 29 dan hanya ada tanggal berapa? 30. Tidak ada dalam bulan Islam akhirnya tanggal 28 dan tidak ada akhirnya tanggal 31. Ya. Asalnya bulan itu 29. Selesai. Kalau terlihat hilal di 29, maka besoknya sudah masuk tanggal 1. Kalau hilal tidak terlihat, maka besoknya otomatis menjadi berapa? 30. Ditambah menjadi, tambah 1 digenapkan menjadi 30. Dan lusanya secara otomatis masuk tanggal 1. Nah, itu peraturan umat Islam di dalam menentukan masuknya bulan. Tidak ada aturan lain dalam Islam. Tidak ada penggunaan ilmu hisab, penggunaan ilmu falak. Iya. Itu tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak dikenal oleh para ulama, para a'immah. Iya. Padahal ilmu hisab ada di masa mereka. Mereka mampu untuk menghitung. Bersamaan dengan itu tidak ada yang memakainya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan diakui oleh para ulama, ya, apakah itu dari musuh maupun kawan, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling luas, termasuk orang yang paling luas pengetahuannya tentang ucapan para ulama di berbagai negeri, di berbagai masa. Beliau berkata bahwa sepakat para ulama tidak boleh menggunakan ilmu hisab. Dan orang yang membolehkan menggunakan ilmu hisab itu baru ada setelah abad ketiga. Itu pun orang yang menggunakannya, mereka hanya gunakan di keadaan tertentu. Ada yang menggunakan, dia hisab untuk dirinya sendiri saja, bukan untuk orang lain. Ada yang menggunakan, dia hisab kalau mendung saja, baru main hisab. Ya. Ada pun menggunakan ilmu hisab secara mutlak, tidak pernah menghitung, tidak pernah memperhitungkan hilal. Bahkan sebagian manusia sudah dia menghitung masuknya Ramadan untuk 100 tahun ke depan. Ya. Dan ini semuanya dari jalan yang keliru, menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu penggunaan ilmu hisab dalam menentukan masuknya bulan Ramadan maupun bulan yang lainnya, ini paling sedikitnya terdapat di dalamnya 4 kerusakan. Kerusakan yang pertama, dia menyelisih ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang menjelaskan bahwa penentuan masuknya bulan dengan melihat hilal. Kemudian yang kedua, kerusakan yang kedua, dia telah membuang jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah menggunakan ilmu hisab itu. Iya. Bahkan beliau berkata, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Kami adalah umat ummiyah, tidak menghitung, tidak menulis dan tidak menghitung. Ya. Maksudnya dalam hal yang seperti ini, umat Islam tidak ada keperluan di dalam menulis dan menghitung. Ya. Karena bulan itu sudah jelas, 29 atau 30 hari. Dan Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah kalian, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Baik. Jadi sekali lagi, tanggal 29, ketika matahari terbenam, barulah seseorang melihat hilal. Ingat ya, peraturan melihat hilal itu ketika apa? Hah? Ketika matahari terbenam. Iya. Karena itu jangan apa namanya pusing mendengar sebagian orang. Ini sudah 2 tahun kita dengar. Ya, ada yang, semua orang tidak ada yang melihat. Ada satu titik bisa melihat, masya Allah. Ya, ternyata melihatnya kapan? Kemarin jam 17:53. Jam berapa waktu sholat di Jakarta? Hah? 56 atau 57? Kurang beberapa menit dari apa? Dari waktu sholat. Jadi ini artinya dia melihat hilal. Hilal tanda petik, dia lihat sebelum apa? Matahari terbenam. Dan ini disepakati oleh para ulama tidak dianggap hilal itu. Kalau dilihat sebelum matahari apa? Terbenam. Peraturan melihat hilal setelah matahari terbenam. Kelihatan? Nah, itu baru hilal namanya. Kalau terlihat sebelum matahari terbenam, itu dianggap di hari sebelumnya. Bulan di hari sebelumnya, dihitungnya. Jelas sampai sini? Iya. Karena itu tidak ada perlunya juga dengan ukuran 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Iya. Itu hanya sekedar ukuran-ukuran dan berbeda setiap negeri ukurannya. Hanya mengukur derajat terbenamnya matahari, setelah terbenamnya matahari itu berapa derajat. Ya. Yang menjadi ukuran matahari terbenam, kelihatan hilal, itulah hilal. Ya. Apakah di 2 derajat atau di 3 derajat, 1,5 derajat, hilalnya kelihatan, barulah dianggap hilal tersebut. Memang kadang diperhitungkan, ya hitungan ahli falak, 2 derajat, sekian derajat, di dalam menentukan terbenamnya matahari. Sebab tidak mungkin, ya matahari belum terbenam, kemudian hilal dianggap dan dilihat. Jelas ya? Dan ini disepakati oleh para sahabat, tidak ada silam pendapat. Bahkan Al-Imam Ibn Hazm dalam Al-Muhalla menyebutkan kesepakatan di kalangan ulama bahwa hilal yang dianggap itu apabila terlihat setelah terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari. Jadi begitu matahari terbenam, hilal kelihatan, besoknya masuk tanggal 1. Di tanggal 29, matahari terbenam, hilalnya kelihatan, besoknya masuk tanggal 1. Kalau hilal tidak kelihatan, maka besok tanggal 30, ya, dan lusa otomatis masuk tanggal berapa? Tanggal 1, selesai. Mudah sekali. Ya. Di dalam menentukan masuknya Ramadan. Ya. Dan menentukan masuknya bulan Hijriah itu. Dan Alhamdulillah ini adalah cara yang paling baik. Cara yang mempersatukan umat. Cara yang mempersatukan umat. Iya. Adapun menggunakan ilmu hisab, orang yang menggunakan ilmu hisab saja banyak metodenya. Mereka saja silam pendapat. Mereka silam pendapat. Iya. Bagaimana mungkin bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai tolak ukur. Dan ini menjadikan umat Islam berpecah dan berselisih karena menggunakan cara yang tidak dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya, andai kata semuanya memakai cara yang dipakai oleh Nabi, maka insyaallah taala tidak akan ada masalah. Iya. Jadi yang harusnya ditempuh oleh pemerintah kita, sebab mereka yang punya wewenang dalam hal ini. Iya. Dan keliru ya orang-orang yang mengatakan bahwa pemerintah jangan masuk ke dalam urusan penentuan masuknya bulan. Itu bukan otoritas pemerintah. Itu ucapan yang keliru, menyelisih kesepakatan ulama. Ya, di seluruh buku fikih disebutkan dari kekhususan pemerintah, mereka yang menangani berkaitan dengan masalah puasa, masalah berbuka, masalah sholat id, itu diurus oleh pemerintah. Ya. Sebab ini adalah hal-hal yang perlu keputusan seorang pemimpin untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Ya. Kalau tidak, ya seperti sekarang ini. Setiap orang, apa yang ingin dia ikuti, apa yang ada di kepalanya, ada pendapatnya sendiri, ya, dia melakukannya. Ya. Ada yang berbuka, ada yang puasa ya, hari Jumat, ada yang puasa hari Sabtu, ada yang puasa hari Kamis, ya. Ada yang puasa hari Rabu. Ya. Ada yang bikin metode baru, sekarang bukan cuma 2 metode saja. Bukan cuma rukyat hilal dan bukan cuma hisab saja, ada metode baru. Ada metode mengukur pasang surut air laut. Ya. Nah, ada lagi metode dipakai oleh sebagian orang di wilayah barat Indonesia. Ya, maaf ini saya enggak sebut ya. Siapa tahu tersinggung orang-orangnya kalau saya sebut dari mana. Ya. Baik. Dan ini semuanya adalah metode yang tidak dibenarkan. Dasarnya karena keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Baik. Jadi kalau tanggal 29 hilal tidak kelihatan, mendung, maka ini dianggap ragu. Kadang seorang ragu ya, ini sudah ada hilal atau tidak. Oh, daripada tanggal 30 ini apa kita lewatkan begitu saja, sebagusnya, sebaiknya kita puasa saja. Siapa tahu tanggal 30 ini sudah masuk apa? Satu Ramadan. Ah, inilah puasa hari apa? Hari ragu namanya. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Ya, sebab umat Islam tidak dididik dengan hal yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tataqaddamu Ramadhana bi shaumi yawmin wa la yawmaini illa yakuna rajulan kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa. Tidak apa-apa dia puasa. Jadi kalau misalnya masuk Ramadan, dia puasa sehari atau 2 hari sebelumnya karena ragu-ragu atau karena ingin hati-hati, maka ini dilarang oleh Nabi. Tapi kalau dia misalnya punya kebiasaan puasa, Anggaplah misalnya si A punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Hari Seninnya atau hari Kamisnya bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ini tidak ada masalah, kebiasaan puasanya. Atau dia puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Pasti dia akan dapati sehari atau dua hari sebelum Ramadan, dia berpuasa di situ. Makanya tidak ada masalah. Dia berpuasa bukan karena berhati-hati, bukan karena di hari ragu. Tapi dia berpuasa karena memang kebiasaannya apa? Berpuasa, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Dan ini fikih ya. Fikih ini berlaku juga kalau misalnya hari Arafah itu jatuh di hari Jumat. Jatuh di hari Jumat. Seorang puasa hari Jumat. Dia belum berpuasa hari Kamisnya. Tidak berpuasa hari Sabtunya misalnya. Apakah boleh dia puasa di hari Jumat, hari Arafah? Jawabannya boleh. Sebab dia puasa bukan Jumatnya. Karena dia puasa, karena apa? Karena hari Arafahnya. Dan memang setiap tahunnya dia punya kebiasaan berpuasa Arafah. Dimanapun harinya. Jelas ya? Baik. Maka ini dari fikih yang hendaknya diperhatikan. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Man waqiya fi nahari Ramadan amidan fil farji, fa alayhi al-qada wal kafarah." Sekarang beliau berpindah menjelaskan tentang hukum melakukan hubungan suami istri. Ya. Di siang hari Ramadan. Kata beliau, "Siapa wa man waqiya, siapa yang melakukan hubungan suami istri?" Ya. Ingat ini hukum kafarah ini berkaitan dengan hubungan suami istri. Adapun orang yang makan dan minum dengan sengaja, batal puasanya, tetapi tidak ada kewajiban membayar kafarah. Dia hanya punya kewajiban membayar qadha saja, mengganti puasa. Ini tiga istilah ya, harus kita pahami. Ada qadha, membayar tunggakan. Ada fidyah, fidyah membayar dengan apa? Makanan. Ada kafarah. Kafarah itu dengan urutan yang akan kita sebutkan nanti. Membebaskan seorang budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Itu kafarah. Jelas ya? Ini tiga istilah dibedakan. Ya, kafarah ini khusus berkaitan dengan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Adapun orang yang makan dan minum dengan sengaja, ini tidak ada kewajiban kafarah terhadapnya. Jadi kata beliau, "Man watiya," siapa yang melakukan hubungan suami istri "fi nahari Ramadan," di siang hari Ramadan, keluar darinya di malam hari. Kalau hubungan di malam hari tidak ada masalah. Karena dalam Al-Qur'an Allah bolehkan, "Uhilla lakum lailatal shiyami arrafatu ila nisaikum." Dibolehkan bagi kalian di malam puasa kalian rafath kepada istri kalian. Rafath itu kalimat kadang dibahasakan untuk hubungan suami istri, kadang dibahasakan untuk berintim, dan kadang dibahasakan untuk hal yang lainnya. Ya, dibolehkan di malam hari. Baik. Jadi yang dilarang di siang hari. Di siang hari apa? Ramadan, di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan tidak ada masalah. Kalau misalnya seorang berpuasa, ya. Kemudian dia batalkan puasanya di siang hari, melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka dia tidak bayar kafarah. Bahkan kalau misalnya ada orang yang punya tunggakan puasa, dia tidak puasa Ramadan misalnya satu hari, karena dia melakukan perjalanan. Ya, begitu keluar Ramadan, di bulan Syawal, dia bayar satu hari ini. Begitu membayar satu hari, di siang harinya, dia melakukan hubungan suami istri. Apakah dia wajib bayar kafarah? Jawabannya tidak. Sebab kewajiban bayar kafarah ini, kalau puasanya di mana? Di bulan Ramadan. Ya. Kemudian di antara ketentuannya, amidan, dia melakukannya dengan sengaja. Melakukannya dengan sengaja. Dan di antara ketentuannya, dia melakukan dalam keadaan berpuasa. Adapun dalam keadaan berbuka, tidak ada masalah. Kalau misalnya istri baru saja suci dari haidnya di sore hari. Ya, berarti seharian tidak apa? Tidak puasa. Sudah suci dari haidnya di sore hari. Suami baru pulang dari perjalanan di sore hari. Dia juga dalam keadaan apa? Tidak berpuasa. Ya, karena orang yang melakukan perjalanan boleh untuk apa? Tidak berpuasa. Kalau terjadi hubungan suami istri di sini, apakah membayar kafarah atau tidak? Hah? Ini sengaja. Di siang hari, di Ramadan, hubungan suami istri. Tapi kurang satu syarat. Syarat lainnya apa? Dia harus dalam keadaan berpuasa. Harus dalam keadaan berpuasa. Baik, kalau ada yang akal-akalan misalnya, kita berbicara tentang orang yang kadang mengakal-akali. Ustaz, bagaimana kalau saya ingin melakukan hubungan suami istri? Sebelum saya lakukan hubungan, saya minum dulu, makan dulu. Saya batal puasa dulu. Ya. Setelah itu, lakukan hubungan. Bayar kafarah atau tidak? Jawabannya, iya. Kamu tetap bayar kafarah. Ya. Sebab ini orang mempersegera hal yang diharamkan untuk dapat hal yang diharamkan yang lainnya. Ya. Jelas ya? Dan itu masuk di dalam kaidah man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia tidak boleh mendapatkan sesuatu itu. Ya. Dia ingin mempersegera sesuatu, belum saatnya. Dia pakai hal yang tidak diperbolehkan. Akibatnya dia tidak boleh pakai hal itu. Diharamkan memakainya. Jelas ya? Baik. Perhatikan bagaimana syariat kita menutup pintu-pintu ya. Di dalam, apa namanya, hal-hal yang bisa menyeret seseorang ke dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Baik. Jadi ini ketentuan siapa yang bayar kafarah. Sekali lagi saya simpulkan, siapa yang melakukan hubungan suami istri, satu, di siang hari, dua, di bulan Ramadan, tiga, dalam keadaan berpuasa, empat, dengan sengaja, lima. Ini apabila terpenuhi lima syarat ini, maka dia wajib apa? Wajib untuk membayar kafarah. Penulis berkata, fil farji, pada kemaluan. Ini sudah kita terangkan ya, bahwa hubungan suami istri itu pada kemaluan. Fa'alaihil qada. Maka apa kewajibannya? Dia wajib membayar qada wal kafara. Dan dia wajib membayar kafara. Dua hal. Ya. Kalau kafara, sepakat ulama akan kita jelaskan. Tapi, kalau dia berbuka, melakukan hubungan suami istri, tentunya batal puasanya. Apakah puasa di hari itu harus dia qada? Harus dia ganti? Ini silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Ada sebagian riwayat, di hadis Abu Hurairah yang akan kita bacakan, di sebagian riwayatnya fasum yawman makanahu, puasalah sehari sebagai gantinya, tapi riwayatnya lemah, riwayatnya lemah. Dan para ulama silam pendapat tentang orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, apakah puasanya wajib dia qada atau tidak ada jalan baginya untuk mengqadanya. Ini ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia wajib mengqadanya. Ya, sebab Ramadan itu dikatakan Ramadan karena sempurna. Kalau kurang tidak dihitung Ramadan. Ya, dan diwajibkan puasa Ramadan seluruhnya, bukan sebagiannya saja. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa itu puasa dia tinggalkan tanpa udzur. Ya, maka itu sama dengan meninggalkan sholat tanpa udzur. Orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur, tidak bisa dia ganti sholatnya. Ya. Sama dengan orang yang meninggalkan puasa. Dan ini pendapat yang kedua sangat kuat dari sisi pendalilan. Tapi saya sebutkan di sini bahwa ada dua pendapat di kalangan para ulama. Iya. Baik. Kemudian berkaitan dengan kafara, apa kafaranya? Penulis terangkan, wahiyya itqu raqabatin mu'minah. Kafara itu ada tiga ya. Dipilih secara berurut. Iya. Jadi secara berurut. Dimulai dari pilihan yang pertama. Kalau tidak ada pilihan yang pertama, baru boleh memilih pilihan yang kedua. Kalau tidak ada pilihan yang kedua, baru boleh memilih pilihan yang ketiga. Jadi ada tiga pilihan. Yang pertama kata beliau, wahiyya itqu raqabatin mu'minah. Yang pertama adalah membebaskan seorang budak yang beriman. Dibebaskan seorang budak, tapi budaknya harus muslim. Iya. Adapun budak kafir, tidak diperbolehkan. Dan sekarang ini, untuk ya budak, tentunya ini sulit untuk didapat ya. Iya. Mungkin dikatakan tidak mungkin untuk didapatkan di masa sekarang ini. Maka ini gugur. Kalau seorang tidak mampu, kata penulis, fa'illam yajid, qasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa artinya 2 bulan berturut-turut? Ya, 2 bulan bersambung, tidak boleh terputus. Jadi kapan dia sudah puasa 40 hari, dia berbuka 1 hari, oh saya mau istirahat dulu. Ya, sehari. Cuti dulu puasanya sehari. Maka 40 hari ini batal. Harus dia puasa dari mana? Dari awal lagi. Jelas ya? Kecuali kalau ada udur, dia sakit misalnya atau musafir, ya, ada udur dan ada masalah. Jelas ya? Tapi tidak ada udur, dia batalkan, dia wajib balik lagi dari awal. Baik. Harus dia balik lagi dari awal. Ya. Jadi 2 bulan berturut-turut. Dan 2 bulan berturut-turut ini kata para ulama diusahakan jangan sampai diselingi oleh salah satu dari 5 hari yang dilarang berpuasa. Jadi dipilih waktu, jangan sampai diselingi oleh 5 hari dilarang berpuasa. Itulah pembahasan 5 hari yang sudah kita terangkan. Hari Idul Fitri, Idul Adha, dan apa? 3 Ayyamut Tasyrik. Iya. Kalau tidak mampu, baru pindah ke pilihan yang ketiga. Kailam yastati fayatamu sittina miskinan likulli miskinin mut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 1 mut dari makanan. 1 mut itu 2 telapak tangan apa? Orang biasa. Itu 1 mut. Iya. Baik, memberi makan ini, ingat ya, it'am, memberi makan. Jadi bahasanya makan yang sudah jadi, siap dikonsumsi. Iya. Dan ingat, memberi makan tidak boleh diganti dengan apa? Dengan uang. Memberi makan. Dan ingat, memberi makannya 60 orang miskin. Bukan 60 orang, bukan makanan untuk 60 orang diberikan kepada 1 orang. Oh, saya ada orang miskin tetangga di samping rumah saya 6 orang. Saya beri makan mereka selama 10 hari. Selama 10 kali. Ya, jadi masing-masing dapat berapa? 10 jatah. Jadilah semuanya 60. Oh, enggak begitu hitungnya. Ya, memberi makan kepada 60 orang miskin setiap miskin. Jadi harus dia kumpulkan 60 orang miskin, dia beri makanan. Setiap orang 1. Ya, dan ingat makanannya di sini 1 kali makan saja, bukan apa? Bukan 1 hari 3 kali makan. Sama dalam fidyah juga ya, fidyah juga demikian. Baik. Iya. Jumlah makanannya 1 mut. Ini ukuran paling minimalnya. Kalau ingin dia lebihkan dalam masalah, insyaallah taala. Baik, jadi kafarah sekali lagi salah satu dari 3. Tapi salah satu dari 3 ini dipilih secara berurut. Mulai dari yang pertama, tidak ada yang pertama, pindah yang kedua. Tidak ada yang kedua, baru pindah yang ketiga. Ya. Tidak mampu membebaskan budak, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru memberi makan orang miskin. Iya. Karena itu, kalau ada yang melakukan, oh, sudah saya pilih memberi makan saja. Oh, ini tidak boleh, dia harus berpuasa dulu. Iya. Tidak mampu berpuasa, baru boleh memberi makan. Jelas ya? Baik, jadi ini ukuran kafaranya dan dalilnya adalah hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits panjang ya, ya tentang kisah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, halaktu. Dia berkata, ya Rasulullah, sungguhnya saya telah binasa. Ya, sungguhnya saya telah binasa. Ini perhatikan ya, bagaimana para sahabat, kesadaran mereka kalau jatuh dalam dosa. Dianggap dosa itu adalah suatu kebinasaan. Dan mereka datang dengan penyesalan. Maka Nabi bertanya, wa ma ahlakat, apa yang menyebabkan kamu binasa? Ya. Kata orang ini, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Kata orang ini, saya terjatuh pada istriku di bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat, wa ana sha'im, dan saya sedang berpuasa. Ya. Maka Nabi bertanya, hal tajidu ma tu'ti qaraqaba, apakah kamu mampu membebaskan seorang budak? Dia menjawab, lah, saya tidak mampu. Kemudian Nabi tanya lagi, hal tastati an tasuma syahrayn mutatabi'ain, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jadi, perhatikan ya, awal kali Nabi membuka pembahasan kafarah, beliau tidak menawarkan kecuali membebaskan budak. Begitu orang ini menjawab dia tidak mampu, baru Nabi buka tawaran yang kedua. Kafara yang kedua. Yaitu apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa jawaban orang ini? Qala la, saya tidak mampu. Kemudian Nabi tanya lagi, hal tastati'u? Hal tajidu ma tat'imu 60 miskinan? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala la, orang ini berkata tidak. Jadi tiga jenis kafarah, tiga-tiganya dia tidak mampu. Thumma jalasa fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araq fihi tamr. Kemudian orang ini pun duduk. Lalu Nabi didatangkan kepada beliau satu arak berisi korma. Satu arak ini, ya, isinya 15 sa. Satu sa 4 mud. Jadi 15 kali 4 semuanya berapa mud dalamnya? 60 mud. Itulah makna ucapan penulis tadi, ya. Setiap orang miskin diberi berapa? Diberi satu mud. Jadi satu keranjang berisi korma. Korma ini, keranjang ini isinya 60 mud korma. Maka Nabi berkata kepada orang itu tadi, ambillah korma ini. Bersedekahlah kamu, bayar kafarah, beri makan 60 orang miskin. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam membayar kafarah boleh seorang itu dibantu oleh orang lain. Iya. Tapi apa jawaban orang ini? Ya Rasulullah, ala afqari minni fa wallahi ma la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Katanya Rasulullah, apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Ya. Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya tidak ada antara dua kota Madinah, dua tembok Madinah ini keluarga yang lebih miskin daripada kami. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Ya. Sampai kelihatan gigi taring beliau. Kemudian beliau berkata, "Idhhab fa'atimhu ahlak." Pergilah kamu beri makan hal ini kepada keluargamu. Ya, terdapat di sini bahwa seorang kalau punya kemampuan bayar kafarah, tapi pada dirinya sendiri ada hajat yang lebih dia perlukan, maka dia tunaikan dulu pada dirinya. Tidak ada masalah. Tapi apakah kafarahnya gugur? Jawabannya tidak, tidak gugur. Kapan dia punya kemampuan, dia wajib untuk apa? Membayar kafarah. Baik, jadi sekilas ya pembahasan tentang membayar kafarah. Sudah mendekati waktu sholat duhur. InsyaAllah ta'ala kita istirahat dulu sedikit untuk sholat. Setelah sholat, langsung kita sambung dengan pembahasan. Dan insyaAllah ta'ala setelah itu saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.